Okay. Carul asik. Baru kali ini kayaknya ini saya jumpa sama Carul ini ya. Halo. Jujur saja ku tak mampu. Sweet, sweet. Hilangkan wajahmu yo. Bilang aku cinta padamu semua. I love you too, Wes. Cintaku.